Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, serta semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat keistiqomahan di atas agama Islam serta melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Insyaallah seperti biasa kita kembali akan melanjutkan materi pembahasan kita, kitab yang sangat penting yaitu Kitab Tauhid. Yang mana tauhid inilah tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Sebelum kita memasuki materi pembahasan, sedikit mukaddimah yang ingin kita sampaikan. Bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan ilmu yang dipelajari hukumnya ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada juga yang hukumnya sunnah. Ilmu-ilmu yang wajib untuk kita pelajari yaitu ilmu yang fardu ain. Kewajiban itu tidak akan gugur kalau kita tidak menunaikannya. Ilmu yang fardu ain yaitu ilmu yang berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman yang 6, kemudian cabang-cabangnya itu fardu ain, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Yang kedua, yang merupakan fardu ain adalah ilmu tentang ibadah. Jika seseorang sudah baligh, wajib baginya sholat, maka dia wajib belajar tentang sholat. Kalau seseorang itu sudah punya harta, wajib baginya zakat, maka dia wajib belajar ilmu tentang zakat. Kalau seseorang sudah punya kemampuan dan dia wajib untuk pergi haji, nah disitulah dia wajib belajar haji dan hukumnya fardu ain. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi itu hukum-hukum yang harus kita pelajari jika kita sudah wajib menunaikannya. Kemudian menuntut ilmu itu memang ada pasang surutnya. Ada pasang surut, kadang dalam, kadang dia kering, kadang dia semangat, kadang dia malas, kadang ramai, kadang sepi. Itu pasang surut di dalam dunia belajar, dunia menuntut ilmu. Ini juga kita rasakan dulu ketika mondok di pondok pesantren. Ada waktunya kita itu surut, lemah. Makanya Rasul pernah mengatakan, inna likulli sirratin fatrah, inna likulli fatratin sirrah. Sesungguhnya di dalam keadaan setiap hamba itu ada masa-masa dia itu putur atau lemah. Pemangkanat fatratuhu ila sunnah, barang siapa yang masa futurnya di atas sunnah, faqadih tada, maka dia mendapat petunjuk. Pemangkanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak, dan siapa yang masa futur, masa lemahnya itu tidak di atas sunnah, maka dia itu celaka. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu ada musimnya. Ada musimnya. Macam orang berjualan, ada musim ramai, ada musim sepi. Nah, disitulah kita diuji. Di saat musim sepi, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin mengikuti gaya kebanyakan manusia, atau kita tetap dengan style kita pribadi, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kenapa? Yang namanya fitnah jumhuriyah atau fitnah mayoritas itu bisa melanda siapapun. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang itu melihat kebenaran tatkala yang melakukannya banyak. Dan itulah apa fitnah yang menimpa orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam hal ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau ikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah peringatkan kepada kita, mayoritas itu bukan patokan kebenaran. Kalau orang itu stylenya sudah begini, nuntut ilmunya sudah mulai malas, kita enggak usah ikut-ikutan. Kita enggak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena tanggung jawab itu di pundak kita masing-masing. Kita melakukan sesuatu, ya kita tanggung jawab atas perbuatan kita. Orang-orang melakukan hal itu, ya mereka tanggung jawab atas perbuatan mereka. Kita enggak usah ikut-ikutan. Apapun anginnya, apapun hujannya, mau ribut, mau badai, nuntut ilmu, tetap nuntut ilmu, tanggung jawab kita masing-masing yang mikul. Allah enggak akan nanya tentang orang lain kepada diri kita. Nah, itulah yang harus kita pegang di dalam menuntut ilmu. Sama anak 6 tahun belajar, ada yang namanya pasang surut. Tapi apakah kita harus ikut arus? Di saat orang itu lemah, di saat orang malas, kita ikut-ikutan malas? Ya enggak. Kenapa? Karena tanggung jawab di pundak kita masing-masing. Kita malas, Allah tanya nanti. Tapi kalau kita semangat, Allah juga akan tanya kita, dan semuanya akan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin nasihat untuk menguatkan kita bahwasanya menuntut ilmu itu, terutama yang fardu ain, kita harus tetap semangat apapun kondisinya. Kalaupun kita lagi malas, lagi lemah, maka tetaplah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena disitulah dia mendapatkan petunjuk. Insya Allah kita lanjut pada malam ini pada bab yang ke-60. Bab terakhir adalah bab 59 tentang takdir. Masih ada catatannya tuh. Tingkatan beriman kepada takdir. Kalau kita lihat bab 59 itu tentang takdir. Salah satu tingkatan takdir yaitu yang nomor 4, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk Allah. Bab 60 yaitu tentang orang yang menggambar. Orang yang menggambar atau orang yang melukis. Yang dilukis adalah makhluk-makhluk yang bernyawa. Apa hubungannya? Hubungannya adalah menandingi ciptaan Allah. Jadi sebenarnya ada hubungan bab 59 dengan bab 60. Kalau bab 59 kita meyakini semua adalah makhluk ciptaan Allah, bab 60 cabang sebenarnya dari masalah makhluk Allah itu. Kita tidak boleh membuat makhluk yang bernyawa. Kenapa? Karena ada unsur menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah, itu sebenarnya hubungan bab 59 dengan bab 60. Kita masuk bab 60, penulis menyebutkan judulnya adalah Ma Ja'a fil Musawwirin. Apa-apa yang datang tentang musawwirin, para pembuat gambar, patung atau lukisan, sama saja. Patung, gambar ataupun lukisan. Musawwir. Al-Musawwir ini adalah nama Allah. Mana dalilnya? Al-Musawwir nama Allah. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal. Wallahu alladhi la ilaha illahu 'alimul ghaibi was-sadah war-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul huwal khaliqul bari'ul musawwir. Jadi surat Al-Hasyr. Wal khaliqul huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Allah adalah al-khaliq yang menciptakan, al-bari sama al-musawwir. Jadi al-musawwir, musawwir itu kan menggambar, membuat patung atau melukis, membuat rupa. Suratun artinya gambar atau rupa. Al-musawwir yang membuat gambar. Jadi salah satu nama Allah adalah Al-Musawwir. Kalau kita ingat kemarin pembahasan, ada orang dikasih kunyah Abul Hakam. Ngerti? Dilarang oleh Rasul. Kenapa? Karena dikasih kunyah Abul Hakam sebab dia pandai membuat keputusan. Dan Al-Hakam ini nama Allah. Ketika dia dikasih kunyah Abul Hakam, dan tujuannya adalah dia dikasih kunyah karena kepandaiannya, kecerdasannya memutuskan perkara. Ini dilarang sama Rasul. Tidak boleh pakai kunyah Abul Hakam. Kenapa? Al-Hakam itu khusus nama Allah. Sama dengan kemarin orang dikasih gelar Malikul Amlak, raja di raja. Rajanya para raja. Kenapa? Karena Allah lah raja para raja. Jadi sebuah gelar, sebuah nama, atau sebuah perbuatan yang ada unsur tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini dilarang di dalam Islam. Dan kalau kita hubung-hubungkan dengan kemarin, Rasul melarang nama atau gelar yang di situ ada unsur pengagungan, dan itu adalah sifat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu dilarang. Sama dengan Al-Musawwir, itu adalah nama Allah. Sifat khusus untuk Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang membentuk rupa. Kalau jumlah manusia 1 triliun, semuanya mukanya beda-beda kan? Ya tak? Mukanya beda-beda semuanya. 1 triliun manusia. Mungkin bentuk alisnya beda sikit, lubang hidungnya beda sikit, beda-beda. Walaupun dia gambar, kita latih dia gambar, tapi pasti ada perbedaan. Nah, itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tukang gambar itu dilarang? Karena ada unsur ingin menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bisa membuat gambar, kita pun bisa, kata mereka. Itu sisi larangannya. Jadi judul yang disebut oleh penulis adalah Maja'a fil musawwirin, apa, dalil-dalil yang datang tentang orang-orang yang menggambar atau hukum menggambar, melukis dan membuat patung. Kita masuk sekarang dalil yang disebutkan oleh penulis. Dalil pertama, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Rasul bersabda, tapi Allah berfirman. Ini namanya apa? Hadis qudsi. Rasul bersabda, tapi Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah ucapan Allah, cuman lafadznya dari Rasul. Jadi lafadznya, kata-katanya dari Rasul. Itu ucapan Allah, cuman kata-katanya dari Rasul. Berarti secara makna. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran memang betul-betul dari Allah, diambil malaikat Jibril dari Allah, kemudian malaikat Jibril sampaikan lagi kepada Rasul. Itu bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi. Qala Allah, Allah berfirman, waman adlamu, dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih zalim, mimman zahaba yakhluku ka khalqi, daripada orang yang bermaksud yakhluku, menciptakan Kakhalki seperti ciptaanku. Siapakah orang yang lebih zalim, kata Allah, dari orang yang ingin menciptakan seperti ciptaanku. Jadi dia ingin menciptakan makhluk sebagaimana Allah menciptakan makhluk. Fal yakhluqu dzarratan. Maka bagi orang-orang tersebut, cobalah bagi mereka untuk menciptakan dzarrah, seekor semut. Aw liyakhluqu habbatan, atau menciptakan sebutir biji-bijian. Aw liyakhluqu sa'iratan, atau menciptakan satu butir biji gandum. Kalau kita lihat dari hadisnya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku, kata Allah. Maksudnya adalah orang-orang yang membuat patung atau gambar makhluk yang bernyawa. Orang-orang yang membuat patung atau gambar makhluk yang bernyawa, Allah katakan mereka ingin meniru ciptaan Allah. Mereka ingin meniru ciptaan Allah. Kemudian Allah tantang mereka. Allah tantang mereka. Bagi mereka yang membuat patung atau gambar makhluk yang bernyawa, wahai kalian, kata Allah, ciptakanlah seekor semut yang kecil, atau ciptakanlah sebutir biji-bijian, atau ciptakanlah sebutir biji gandum. Jangankan untuk menciptakan makhluk seperti makhluk ciptaan Allah yang sempurna manusia, jangankan itu, ciptakan saja seekor semut. Jadi itu tantangan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, tidak akan bisa manusia menciptakannya. Nah, di sini nanti kita akan ambil faedahnya. Kalau kita lihat di sini, Allah menantang, ciptakanlah bagi kalian semut, kemudian ciptakanlah bagi kalian biji-bijian. Biji-bijian ini kan bukan makhluk yang bernyawa. Biji-bijian bukan makhluk yang bernyawa. Nah, sebagian ulama mengatakan, orang kalau dia melukis atau menggambar atau membuat patung, yang dia buat itu adalah makhluk yang tidak bernyawa, itu hukumnya haram. Gambarnya gambar apel, gambar pisang, atau gambar gunung, atau gambar sungai, hukumnya haram. Kenapa? Karena di sini Allah menantang untuk membuat biji-bijian. Nah, itu dalil sebagian ulama. Nanti akan kita bahas. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua masih dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sekaligus, itu namanya hadis muttafaqun alaih. Dan derajatnya itu hadis yang paling sahih. Jadi derajat hadis yang paling sahih, pertama namanya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Yang kedua Bukhari, yang ketiga Muslim. Kan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Bukhari dan Muslim. Nah, Bukhari dan Muslim tingkatannya tiga. Satu yang gabung, Bukhari dengan Muslim, itu namanya muttafaqun alaih. Ini sudah sepakat para ulama, itu sudah paling sahih. Yang kedua derajatnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti hadisnya sudah pasti sahih. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asadun nasi adaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat. Alladzina yudahi'una bi khalqillah. Orang-orang yang yudahi'una. Yudahi'una ingin menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Asaddun nasi adaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat. Kalau diancam dengan siksaan yang paling berat, ini perbuatannya dibolehkan atau dilarang? Dilarang. Jadi ancamannya paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang ingin menyerupai ciptaan Allah, yaitu membuat gambar. Sekarang kita bertanya, orang yang membuat gambar dengan Fir'aun, mana berat siksaannya? Orang yang membuat gambar dengan Fir'aun, mana berat siksaannya? Kan disebutkan tes bisik. Nomor lah. Bismillah. Nah, perhatikan maksud ana. Maksud ana kan ucapannya asadun nasi azaban. Manusia yang paling berat siksaannya. Paling berat siksaannya berarti di siksaan yang paling berat, ya kan? Nah, sekarang mana berat siksaan orang yang gambar dengan siksaan Firaun? Firaun bukan cuma buat gambar, tapi menobatkan dirinya sebagai tukang buat gambar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana berat siksaannya? Tentu siksaan Firaun lebih berat. Nah, di sini ulama bahas manusia yang paling berat siksaannya maksudnya adalah dari sisi gitu, bukan secara umum. Manusia yang paling berat siksaannya dari sisi meniru ciptaan Allah. Dari sisi meniru ciptaan Allah adalah orang yang buat patung, buat gambar. Jadi dari sisi ada kekhususan di situ. Ada enggak bab-bab lain meniru ciptaan Allah? Contohnya apa? Operasi plastik masuk bab meniru ciptaan Allah. Pakai wig. Pahami? Pakai bulu mata palsu, itu semuanya bab meniru ciptaan Allah. Jadi makanya di dalam bab tata rias, dalam bab kecantikan ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, apakah dia memakai hiasan itu untuk menghilangkan aib? Yang kedua, dia memakai hiasan untuk meniru ciptaan Allah atau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memakai kecantikan tadi, rias itu untuk menghilangkan aib, maka hukumnya boleh. Tapi kalau tujuannya untuk merubah ciptaan Allah, maka di sini yang haram. Contohnya giginya rongak. Giginya rongak sigi. Makai di gigi palsu. Itu masuk bab yang mana? Menghilangkan aib ke merubah ciptaan Allah? Hah? Itu menghilangkan aib. Nah, seperti itu contohnya. Itu menghilangkan aib. Tapi kalau dia pakai bulu mata palsu, menghilangkan aib ke merubah ciptaan Allah? Merubah ciptaan Allah Subhanahu. Dibedakan di situ. Kalau dia tujuannya merubah ciptaan Allah, maka dia haram. Tapi kalau tujuannya menghilangkan aib, maka itu dibolehkan. Misalnya giginya jungang, bahasa kita, pakai debehel, boleh kan? Boleh, itu termasuk aib. Itu termasuk aib kalau giginya mau maju, ya kan? Pakai behel itu boleh. Nah, itu kesimpulannya. Jadi bab tata rias juga masuk dalam bab menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya menandingi ciptaan Allah itu kan banyak. Nah, orang yang paling berat siksaannya dalam bab itu, dalam bab menandingi ciptaan Allah adalah yang tukang buat patung, tukang buat gambar makhluk bernyawa. Jadi bukan berarti dia lebih berat siksaannya daripada Abu Jahal. Jangan kita pahami begitu. Enggak, maksudnya dari sisi bab merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi di sini yudahiuna bi khalqillah. Alasan diharamkannya, alasan dilarangnya adalah karena menandingi ciptaan Allah. Ini alasannya. Alasannya menandingi ciptaan Allah. Makanya ada pembahasan nanti apa hukum bepatek bahasa kita. Tahu bepatek ini? Patek ya, patek. Bepoto. Apa hukum bepoto? Masuk ke dalam hadis itu. Khilaf ulama. Bepoto kira-kira dia menandingi ciptaan Allah atau enggak? Atau dia bagaikan berdiri di depan cermin cuma di scan ulang nang. Di foto orang yang motret, dia nandingi ciptaan Allah atau enggak? Kan enggak. Cuma foto kan satu dah. Transfer gambarnya ya iya gambarnya. Makanya ada persisian ulama, hukum befoto itu masuk dalam bab menandingi ciptaan Allah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan itu masuk larangan menggambar secara umum. Karena foto ya kalau yang difoto makhluk bernyawa masuk larangan di situ. Sebagian ulama mengatakan illahnya, alasan dia dilarang ada unsur menandingi ciptaan Allah. Paham ya? Nanti kita akan bahas. Jadi di sini ancaman manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang berusaha mencoba ingin menandingi ciptaan Allah, yaitu dengan membuat patung atau gambar. Ini menunjukkan paling berat siksaannya, di sini menunjukkan hukumnya ini diharamkan. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Masih Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Bahwasanya dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar. Semua orang yang menggambar atau membuat patung, finnar, diancam di neraka. Jadi kalau sudah diancam, berarti perbuatan ini haram. Nanti apa siksaannya? Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Bentuk siksaannya adalah nanti setiap satu gambar yang dia buat, Allah berikan nyawa. Allah berikan nyawa, nanti gambar itu akan menyiksa dia. Setiap gambar yang dia buat, Allah berikan nyawa, nanti gambar itu yang akan menyiksa dia. Dia pandai melukis. Oh, yang dilukis singa dengan harimau. Ya kan? Singa dengan harimau yang dilukis. Di hari kiamat Allah kasih nyawa, lalu dia dibantai sama singa dengan harimau. Itu bentuk siksaan bagi tukang gambar. Jadi bentuk siksaan pertama di sini, setiap gambar yang dia buat, Allah berikan nyawa, kemudian dia akan disiksa oleh gambar yang dia buat tersebut. Ini nyambung dengan hadis yang tadi sebelumnya. Asaddun nasi yaumal qiyamah adzaban. Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Apa siksaannya? Kenapa dia berat? Pertama yang di sini, yang di bawahnya. Siksaan yang pertama adalah setiap gambar yang dia buat, Allah berikan nyawa yang akan menyiksa dia. Kemudian lanjut lagi, hadis Bukhari dan Muslim. Masih dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis yang marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya." Barang siapa yang membuat gambar atau patung di dunia, kullifa ayyan fukha fiha ruh, maka dia dibebani untuk memberikan ruh pada gambar tersebut. Walaisa binafikhin, dan dia tidaklah bisa melakukan hal tersebut. Orang yang membuat gambar di dunia, maka dia dibebani oleh Allah untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Ini bentuk siksaan yang kedua. Ini bentuk siksaan yang kedua. Jadi kalau kita lihat tadi sebelumnya, orang yang membuat gambar ini paling berat siksaannya. Kenapa? Kenapa? Satu, tadi setiap gambar yang dia buat Allah berikan ruh, nanti gambar itu akan menyiksa dia. Yang kedua, setiap gambar yang dia buat Allah suruh, sekarang tiupkanlah ruh, berilah ruh pada gambar yang kau buat tersebut, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Itu adalah bentuk siksaan kepada orang tersebut. Kemudian lanjut lagi hadis Imam Muslim, diriwayatkan dari Abul Hayyaj. Dia berkata, sungguhnya Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku berikan tugas sebagaimana Rasul pernah memberikan tugas itu kepadaku? Apa tugasnya? Alla tada'a suratan. Janganlah engkau tinggalkan suratan, patung atau gambar, illa tamastaha, kecuali engkau hapus atau engkau musnahkan. Wala qabran musrifan illa sawaitah, dan jangan engkau tinggalkan satu pun kubur yang tinggi kecuali engkau ratakan. Jadi Ali berkata kepada Abul Hayyaj, maukah engkau aku utus sebagaimana Rasul pernah mengutusku? Apa isinya? Pertama, jika engkau lihat gambar atau patung, musnahkan, hancurkan. Yang kedua, jika engkau lihat kubur yang tinggi, maka ratakanlah. Perhatikan di sini ya, Allah menyamakan kuburan yang tinggi dengan gambar. Apa sisi persamaannya? Allah menyamakan kuburan yang tinggi dengan gambar. Apalah sisi persamaannya? Sisi persamaannya apalah kira-kira? Hah? Apalah kira-kira samanya gambar dengan patung? Gambar. Gambar dengan kuburannya yang tinggi-tinggi persamaannya apalah? Hah? Hah? Nyari-nyari juga. Oke. Masalahlah. Persamaannya karena sama-sama wasilah menuju perbuatan syirik. Sama-sama wasilah menuju perbuatan syirik. Jadi kenapa menggambar itu diharamkan? Karena sama-sama menuju wasilah perbuatan syirik. Kaumnya Nabi Nuh berbuat syirik gara-gara apa? Patung dulunya. Apa dalamnya? La tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan lima Tuhan kalian itu. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah lima orang soleh, ahli ibadah. Orang soleh saat itu ketika mereka wafat ingin mengenang kebaikan mereka dan memotivasi. Saat melihat mukanya kan langsung termotivasi. Nah, setan pun datang membisiki, buat patungnya di tempat dia ngumpul dulu, dibuatlah patungnya masing-masing sige-sige. Kemudian yang membuat patung ini kan lama-lama hilang generasinya kan? Hilang. Dan ilmu pun dilupakan. Masuklah setan kepada generasi yang baru, dulu nenek moyang kalian bikin patung karena mereka menyembah patung-patung tersebut. Jadi awalnya adalah membuat patung atau gambar makhluk bernyawa. Begitu juga dengan kalau kita lihat sekarang agama lain, tahu ya agama lain ini, kita lihat di tempat ibadah mereka banyak edan. Ini patung ini, patung itu, naik kita ke gunung menurunkan, oh betata. Berarti itu ada sisi tasyabuh dengan wasaniin, tasyabuh dengan para penyembah patung. Makanya itu diharamkan di dalam agama kita. Bisa dipahami? Nah, itu sebenarnya secara ringkas. Sekarang kita perinci biar lebih jelas. Pembahasan kita di sini, kita khususkan dulu membahas masalah patung atau gambar makhluk yang bernyawa. Patung atau gambar makhluk yang bernyawa, maka ini hukumnya haram. Apa alasannya? Apa alasan dia diharamkan? Jadi poinnya adalah alasan membuat patung atau gambar makhluk yang bernyawa. Pertama alasannya karena menandingi kekhususan Allah. Menandingi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan, membuat rupa, membentuk rupa ini adalah perbuatan yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk perbuatan kita yang di situ ada unsur menyerupai perbuatan Allah, maka itu disebut syirik. Apa arti syirik kemarin? Syirik adalah kita menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan Allah dalam hal yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kemarin artinya ifradullah bima yahtassu bihi. Kita esakan Allah dalam hal yang khusus untuknya. Berarti syirik adalah kita sekutukan Allah dalam hal yang khusus untuknya. Apa yang khusus itu Allah kemarin? Tiga. Satu, perbuatan yang kita kenal dengan rububiyah. Yang kedua, uluhiyah, perbuatan hamba. Yang ketiga, nama dan sifat yang sempurna yang kita kenal dengan asma wa sifat. Jadi semua hal yang khusus hanya untuk Allah tidak boleh kita sekutukan dalam hal tersebut. Jadi alasan pertama kenapa membuat gambar atau patung makhluk yang bernyawa itu terlarang karena ada unsur menyerupai perbuatan yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana dia dalilnya? Dalil tadi sebutin penulis, asyadun nasi yaumal qiyamati alladzina yudahiun. Yudahiun itu bahasa Arabnya. Yudohi artinya menyerupai. Jadi ada unsur menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat ya, kita tambah faedahnya. Seorang ulama pernah mengatakan, yaitu Ibnul Qasim. Anda bacakan bahasa Arabnya. Dia mengatakan, "Wa idza kana hadza fi man sawwara suratan ala misalin ma khalaqahu minal hayawan, fa kayfa bi man sawwal makhluqa bi rabbil alamin wa sabbahahu bi khalqihi wa sarrafa lahu syai'an minal ibadah." Apabila ancamannya begitu keras bagi orang-orang yang cuma buat gambar atau patung, buat gambar atau patung ancamannya keras ya enggak? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Mereka menyembah para wali yang sudah mati, berdoa pada para wali tersebut. Kalau buat patung, buat gambar saja siksaannya sudah sangat keras seperti ini, lalu bagaimana dengan orang yang menyembah, berdoa kepada para wali? Berdoa kepada para wali yang sudah mati, minta syafaat, minta pertolongan, memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai derajatnya seperti Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu akan lebih berat lagi siksaan di sisi Allah. Jadi kita pahami, Islam itu menjaga menutup celah yang menuju kepada kesyirikan. Kalau membuat gambar saja siksaannya sudah sangat keras, apalagi menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang meyakini ada makhluk yang bisa mengetahui perkara gaib, dia kan dikufurkan dalam Islam. Kalau dia meyakini ada orang yang bisa mengatur hujan, pawang hujan, dia dikeluarkan dari Islam. Kenapa? Itu sama saja menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma buat gambar, tapi sudah keyakinan yang mengetahui hal gaib hanya Allah. Ternyata ada orang yang ngaku-ngaku bisa mengetahui hal gaib, bisa menurunkan hujan, padahal itu perbuatan Allah. Itu kita ambil poin pentingnya di situ. Kenapa ini dimasukkan dalam kitab tauhid? Yaitu kalau buat gambar saja, buat patung saja yang sebenarnya wasilah, perantara, belum perbuatan syirik, itu sudah keras siksanya, apalagi sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Ini jauh lebih berat siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, kenapa dia diharamkan? Alasan yang kedua tadi, setiap satu gambar yang dia buat, maka dia akan diisikan nyawa di dalamnya, kemudian dia akan disiksa oleh makhluk tersebut. Kenapa dia diharamkan? Dia akan disiksa dengan gambar yang dia buat nanti pada hari kiamat. Itu alasannya, yaitu dia akan disiksa dengan gambar yang dia buat pada hari kiamat. Alasan yang ketiga, malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambar ataupun patung. Malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang ada gambar ataupun patung. Dalilnya mana? La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada anjing dan ada gambar-gambar. Malaikat apa yang tidak masuk? Perselisihan ulama. Ada yang mengatakan semua malaikat kecuali tidak akan masuk. Ada yang mengatakan malaikat rahmat, ada yang mengatakan malaikat Jibril. Malaikat mana yang tidak masuk? Ada yang mengatakan semua malaikat. Ada yang mengatakan yang kedua malaikat rahmat, ada yang mengatakan yang ketiga malaikat Jibril. Intinya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya. Kalau tidak masuk malaikat, tentu yang masuk siapa? Jin terakul. Mundah jin yang masuk ke dalam rumah, apa yang ada? Panas, bramok, bekelai, itulah. Panas rumah seperti itu. Memang besar rumahnya, memang besar, tapi isinya yang dilantunkan musik, sumpah serapa, caci maki. Coba rumahnya kecil, tapi yang terdengar Al-Quran. Coba ya kan, biar kacik belajar ngaji, lagi ngapal Al-Quran, yang bini lagi merojaah Al-Quran. Walaupun kecil rumahnya, itu rumah yang dipenuhi oleh para malaikat. Jadi hindari gambar di rumah, hindari gambar di rumah, karena malaikat tidak akan masuk di situ. Kemudian alasan yang keempat, kenapa membuat gambar atau patung makhluk yang bernyawa itu dilarang? Yaitu wasilah menuju kepada kesyirikan, sebagaimana kesyirikan kaumnya Nabi Nuh, dimulai dari pembuatan patung bernyawa. Begitu juga dengan Yahudi. Yahudi zaman dahulu mereka akan membuat patung-patung digantung-gantung, ditempel-tempel di tempat ibadah mereka yang diikuti oleh orang Nasrani. Kemudian alasan yang kelima, kenapa dia dilarang? Karena tasyabbuh. Tasyabbuh kepada para penyembah berhala. Kita lihat agama-agama lain yang agamanya menyembah berhala, pasti di situ ada patung. Pagi di dekat ya. Nah, melamlating itu belonggo patung ya kan. Nah, berarti adat membuat patung dan gambar bernyawa ini adatnya siapa? Adat para penyembah berhala. Makanya itu diharamkan di dalam Islam, karena itu bukan adat kebiasaan orang Islam. Yang paling jago melukis gambar makhluk bernyawa ya orang-orang kafir. Tapi orang Islam pun terbayak di belonggo zaman sekarang dan sudah menjadi seni. Nah, itu sudah dianggap menjadi seni. Dah aja belum. Oke. Semenit. Nah. Acan toklah, minum dulu nah. Kita lanjutkan nanti setelah acan. Bismillah. Ayyuhal ladzina amanu. نبينا مولانا هذه الدقات الصلاة والقامات محمدا والصلاة والفضل satu bukan Allah bernyawa berpendapat boleh Nah sekarang apa hukum buat gambar? Kalau dari sisi pertama, dari sisi keyakinan, keyakinan orang yang membuat patung atau gambar makhluk yang bernyawa, kalau dia meyakini gambar itu sebagai tandingan bagi Allah, dia buat itu untuk menandingi ciptaan Allah. Allah bisa buat singa, dia bisa buat singa juga. Intinya tujuannya untuk menandingi ciptaan Allah, maka dia syirik besar. Syirik besar. Yang kedua, tujuannya tidak menandingi ciptaan Allah, cuman dibuat agar disembah. Banyak kan nih patung-patung yang kita lihat, dibuat agar disembah, agar diibadahi. Ini juga sama syirik besar. Yang ketiga, dia tidak untuk menandingi ciptaan Allah, tidak juga untuk ibadah, untuk sekedar dagang, iseng, hobi, dan yang semisalnya. Ini juga hukumnya haram. Walaupun cuma main-main, hobi, dagang, itu juga haram. Kalau yang dibuat makhluk yang bernyawa. Sekarang perincian yang digambar, atau yang dibuat patung, dibagi tiga. Satu, kalau yang dibuat makhluk yang bernyawa, ada yang mengatakan, kalau yang dibuat bukan makhluk yang bernyawa, yang digambar ya patungnya, yang digambarnya apel, buah-buahan, pemandangan, sungai, gunung, dan semisalnya bukan makhluk yang bernyawa, ada yang mengatakan haram, mana dalilnya yang tadi? Wahai kalian, buatlah semut dan buatlah biji-bijian, kata Allah. Paham kan? Allah di situ menantang dengan buat biji-bijian. Ini dalil yang mengatakan haramnya juga kita gambar selain makhluk bernyawa. Tapi ini pendapat kurang kuat. Yang kuat adalah pendapat yang membolehkan, sebagaimana hadis Ibnu Abbas. Kalau engkau mau buat gambar, kata Ibnu Abbas, maka buatlah yang bukan makhluk yang bernyawa. Jelas hukumnya yang kuat adalah boleh. Yang gambar pisang, buah-buahan dan semisalnya itu boleh. Yang kedua, kalau yang dibuat adalah makhluk yang bernyawa, ada sebagian ulama yang membolehkan. Jadi masalah ini masih masalah khilaf, bukan masalah ijma. Kalau yang di sini dua ini ijma. Dua ini. Tapi kalau di sini masih khilaf ini. Kembalinya ke sini. Yang ini kembalinya ke sini. Ada yang membolehkan sebagian ulama, tapi pendapat yang kuat jumhur ulama hukumnya haram. Coba mi, hukumnya haram. Kenapa? Karena ada mudohah, ada sisi menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghilangkan segala unsur yang mengarah kepada menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khusus hanya untuk Allah, kita tutup celah pintunya. Jadi hukumnya yang kuat itu haram. Kalau mau gambar, jangan buat makhluk yang bernyawa. Yang ketiga, nah sekarang yang banyak terjadi di kalangan kita adalah masalah foto dan video. Ini juga diperselisihkan ulama. Nah, kita sebutkan di sini. Diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, masalah video. Video kan sebenarnya kumpulan dari foto-foto, ya enggak? Menantum stop kan jadi foto, ya kan? Ya kan? Video kan slide itu kumpulan frame, itu kumpulan frame foto. Nah, masalah video sebenarnya kembali kepada hukum foto. Ulama yang mengatakan foto hukumnya haram berarti video haram, paham ya? Karena video kumpulan foto-foto. Makanya kata ulama, video apa hukumnya? Video hukumnya kalau dia live streaming live itu boleh. Kalau siaran ulang dilakam kemudian disiarkan, maka itu tidak boleh. Tapi kita ambil pendapat yang dipakai ustaz kita di sini, tapi memang persisian masih perselisihan ini, ana mengambil pendapat video itu boleh. Kenapa? Alasannya sama nanti dengan masalah gambar. Nah, sekarang masalah foto. Masalah foto, apa hukum foto? Pendapat pertama hukumnya haram. Pendapat pertama hukumnya haram. Ini pendapat Syekh bin Bas, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, Dewan Fatwa Arab Saudi, Syekh Abdul Razak. Jadi hukumnya haram. Foto makhluk bernyawa itu hukumnya haram. Kenapa? Karena merupakan sarana kesyirikan, kata mereka. Begitu juga foto dalam bahasa Arab artinya surah. Suratun, gambar. Kan mansawwara suratan, bunyi hadisnya, siapa yang membuat gambar? Dibatasi keadaan, gambar dengan tangan atau gambar dengan foto? Amin. Hadisnya siapa yang buat gambar? Gambar dengan tangan atau gambar dengan foto? Dan dibatasi, makanya semuanya masuk, baik dengan tangan ataupun dengan foto. Jadi dia bersandar kepada keumuman lafaz hadis. Ini pendapat yang kuat juga. Pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Kenapa? Karena alasan dilarang adalah mudohah, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun foto orang motrek, mun dia buta. Kemudian dia motrek, bisa kedan? Orang buta disuruh moto bisa kedan? Bisa, berarti si anak unsur menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang dipilih Ustaz Firanda. Jadi beliau mengatakan hukumnya boleh, cuman hati-hati dalam masalah ini, jangan semuanya dipoto, cepret, berdoa dipoto, puasa dipoto, sholat dipoto, semuanya dipoto, pagi haji fotonya dulu datang, ya kan? Belum selekat nih beribadah, fotonya sudah nyampai. Kemudian masalah foto untuk identitas, KTP, SIM, nah ini dibolehkan. Baik ulama yang mengharamkan pun membolehkan itu. Untuk KTP, untuk SIM, untuk identitas misalnya itu boleh. Apalagi ulama yang memang membolehkan. Kesimpulannya, masalah foto yang ana pegang itu hukumnya boleh. Tapi kalau ada orang mengatakan haram, kita berlapang dada. Ini masalah khilafiyah. Enggak boleh dibawa kepada masalah manhaj, masalah fikih khilafiyah. Jadi pendapat yang ana pikir, yang pilih adalah dia boleh. Tapi pendapat ulama yang mengatakan haram juga kuat. Kenapa? Karena surah, gambar bahasa Arabnya itu umum. Tidak dibatasi apakah dengan tangan ataupun dengan foto. Itu umum. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan, lihat alasannya. Kalau foto tidak ada alasan menandingi ciptaan Allah. Nah, ada bab lain dalam masalah foto. Kan foto ada yang masih original, ada yang dah diedit. Paham? Yang dibolehkan yang original. Paham ngantum? Mundah diedit berarti merubah ciptaan jadi itu. Jangan sampai foto, udah hadis sikit itna, jangan diedit, biarkan saja. Mun diedit masuk larangan. Jangan kita hukum secara umum, yang dibolehkan adalah yang masih original. Kalau diedit itu sudah masuk terlarang karena ada unsur menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dalam masalah bab foto ataupun patung. Intinya kembali kepada pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menutup segala celah yang menuju kepada kesyirikan, walaupun cuma buat gambar, karena gambar itu khusus merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kepada majelis. Subhanallahi bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.